Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wal imanu bi haudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli nabiyyin haudun illa salihun an-nabi. Fa inna haudahu dar'u naqatihi. Termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu beriman tentang al-haud, telaga Ar-Rasul alaihi salatu wassalam nanti di hari kiamat. Telaga ini banyak datang ahadis yang menceritakan tentang sifat-sifatnya. Di antaranya jumlah aniyahnya seperti ada di sama au nujum, sama bejana-bejananya yang ada di situ sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu dan lebih putih dari laban. Naam. Setiap umat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam nanti akan meminum haud tersebut, kecuali orang-orang yang Allah cegah, orang-orang yang terusir dari al-haud Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana datang dalam riwayat Muslim bahwa nanti akan ada orang-orang yang datang dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutkan suhkan-suhkan. Nah, dilarang masuk. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bertanya mengapa? Dijawab, innahu qad baddalu wa ghayyaru. Sungguhnya mereka telah merubah-rubah dan mengganti-ganti ajaran. Dari kisah ini, sebagian ulama berpendapat bahwa ahlul bid'ah hurimu minasyurbi fi haudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena ahlul bid'ah, dari hadis ini atau kisah ini, sebagian ulama berpendapat ahlul bid'ah tidak masuk, wal'iyadu billah, dikhawatirkan tidak dapat meminum air dari telaga Rasul alaihi salatu wassalam, yang di mana apabila seorang meminumnya hilang dahaga selamanya. Di saat, di hari, di waktu yang di mana seseorang sangat butuh. Nah, terhadap sesuatu yang dapat melepas dahaga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bisa minum haud Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Amin. Qala wa li kulli nabiyyin haud. Dan setiap nabi pun memiliki haud. Dan ini merupakan potongan dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Bukhari dalam kitabnya Tarikhul Kabir, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, inna likulli nabiyyin haudun, au inna likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi memiliki haud, telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aksar waridatan. Wa innila arjullaha an akuna aktsarahum waridah. Dan masing-masing dari nabi nanti akan saling berlomba-lomba. Siapa di antara mereka yang paling banyak umatnya mendatangi haudnya? Dan kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, wa inni la arju an akuna aktsarahum waridatan, dan aku berharap akulah nanti yang haudkulah yang paling banyak nanti orang yang datang dibandingkan haud atau telaga nabi-nabi yang lain. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari dan juga para ulama yang lainnya karena di situ ada golongan orang Mu'tazilah yang mengingkari, wal'iyadzu billah. Mereka di dunia sudah mengingkari adanya hal-hal seperti ini, termasuk haud, termasuk nanti sirat, mizan dan yang lainnya. Sangat dikhawatirkan bagaimana mereka akan menikmati haud ini dalam kondisi mereka di dunia sudah meyakini haud ini tidak ada. Wal jaza'u min jinsil amal. Ya. Seseorang itu dapat ganjaran perbuatan atau dapat balasannya sesuai dengan amalannya. Dahulu di dunia mengingkari, ya, resikonya nanti kalau tidak dapat. Dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Sering membantu orang, al-jaza min jinsil amal, Allah akan sering menolong dia. Namun jangan lupakan permasalahan niat ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang lain-lainnya. Qala illa salihun an-nabi, kecuali Nabi Saleh. Ini menurut Al-Imam Al-Barbahari. Fa'inna haudahu dar'u naqatihi. Jadi Nabi Saleh nanti di yaumul kiyamah tidak memiliki haud karena haudnya beliau alaihi salatu wassalam itu kantong susu unta betinanya. Kita tahu ya, unta betina Saleh, ya, sampai ada di dalam surat tersendiri, yaitu surat apa? Syams. Ya, Syams wa duhaha. Walqamari idza talaha, sampai dalam ayat yang terakhir kadzabut kadzabat nam. Tafsir ayat. Surat-surat pendek ini kalau enggak dari awal terkadang falhamaha fujurha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad akhbaha man dassaha kadzabat samud bi taqwaha idzin ba'atha ashraha faqala lahum rasulullahi naqatallahi. Nah, masuk ke Yaha. Samud. Saleh diutus kepada kaum Samud. Nah, Allah berikan mukjizat di antaranya adalah naqatullah, unta betina. Nah, fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka akhirnya unta betina oleh Saleh Allah wahyukan kepada Saleh untuk memerintahkan kaumnya apa? Jangan diganggu, biarkan unta betina ini jangan dibunuh, jangan di silakan dimanfaatkan namun jangan dibunuh. Nah, naqatullahi. Nah, ini mengingatkan kita pada sebuah pembahasan ketika sesuatu dinisbahkan kepada Allah maka sesuatu tersebut sifat Allah atau makhluk. Sudah pernah kita bahas ini? Nah, sudah pernah kita bahas terkait kalamullah. Ya. Ini sekarang ada naqatullah. Siapa yang bisa menjelaskan? Kalamullah. Kalam makhluk wala sifat min sifatillah. Hah? Kalamullah, rahmatullah, min sifatillah wala min makhlukatillah, min sifat. Baik, al-anaqatullah, baitullah, abdullah, min sifatillah wala min makhlukatillah. Hah? Makhluk. Kok bisa? Gimana antum membedakannya? Apa rumusnya? bagaimana kaidahnya, apa ketentuannya. Manyujib Faliar fa'ayadah. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Man, apa dobitnya apa? Rumusnya gimana sih? Sesuatu ketika disandarkan kepada Allah, sesuatu tersebut adalah sifat Allah atau sesuatu tersebut makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Bagaimana sih kaidahnya? Dobitnya bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Baitullah. Ini sekarang Baitullah. Kita sekarang ada di rumah Allah. Makhluk wala sifat makhluk, jelas. Bila syak. Bila syak. Antum dari sini aja sudah lihat ini. Abu Ihsan, gimana? Kalau makhluk berupa benda, kalau makhluk berupa benda, kalau bukan benda berarti sifat Allah. Kalau artinya kalau bukan benda itu kan bukan yang berwujud gitu, wujudnya tidak nyata kan gitu. Kalau bukan benda. Siapa? Endaman, Abdul Razak. Qa'im binafsihi, ya ini makhluk. Artinya bisa berdiri sendiri, dia tidak butuh. Sudah Baitullah yang sudah anda melihat. Kita tidak berbicara tentang sekarang sifat Allah. Tidak berbicara tentang sifat Allah ya sekarang. Sifat yang lainnya. Adakah sifat orang yang dimana sifat tersebut bisa berdiri sendiri? Fulan memiliki sifat rahmah. Fulan memiliki tangan. Fulan memiliki sifat marah. Fulan, mana ada marah itu berdiri sendiri? Mana ada tangan fulan itu ada tangan tanpa orangnya? Ya. Nah, enggak harus artinya bukan benda atau tidak benda. Nah. Namun sifat kalau itu makhluk itu wujudnya ada berdiri sendiri wujudnya. Ya. Adapun kalau sifat ya itu ya enggak bisa berdiri sendiri, dia butuh terhadap sesuatu yang disifati. Nah. Ya. Muka, tangan, yadullah. Mana ada yad sendirian gitu. Kan siapa pemilik tangan kan gitu. Ya kan? Siapa pemilik izzah, pemilik kemuliaan. Mana ada izzah itu berdiri sendiri tanpa ada pemiliknya. Kan gak ada. Ini kalau dia qa'im binafsihi bisa berdiri sendiri, maka itu makhluk. Antum lihat sudah. Naqatullah, unta betina Allah. Ya sudah, unta itu ada artinya. Mampu untuk, nah ada keberadaannya. Ya. Adapun kalau sifat, itu la yakum binafsihi, tidak bisa berdiri sendiri. Dipahami ini ya? Sudah lewat bersama kita ini kan? Nah. Ya sudah lewat kok enggak bisa. Seharusnya kalau sudah lewat tuh, ini sudah terulang berapa kali nih? Tak ulang terus nanti. Sampai rusuh. Karena ini salah satu ketika tidak kita bisa membedakan, kita bisa masuk kepada syubhatnya Jahmiyah ataupun Mu'tazilah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Anggap kitab Kutubul Aqidah ini, Aqaid Ahli Sunnah ini, Ini sekarang banyak khabar-khabar yang lagi panas. Ya. Sekarang sudah mau masuk pergantian tahun. Tanpa ana sebut, rata-rata antum ketika diajak ngomong tentang sesuatu tersebut nyambung. Paham. Ya, ini jadikan yang seperti ini tuh sesuatu yang hot news. Hot news. Ya, berita yang lagi hangat. Ini harus lebih penting ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik. Karena hautnya itu Nabi Saleh itu adalah kantong susu unta betinanya. Namun ala sahih hadis ini dhaif. Bahkan hadis ini maudhu, hadis palsu. Ya. Cerita bahwa Nabi Saleh tidak memiliki haut karena hautnya itu sudah ada di dunia, yaitu kantong susu nakohnya unta betinanya, ini hadis ini maudhu, hadis palsu, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Naam. Barakallahu fikum. Qala wal imanu bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudnibinal khati'ina fi yaumil qiyamah. Wa ala sirati wa yukhrijuhu min jawfi jahannam wa ma min nabiyyin illa lahu syafa'ah wa kadzalika siddiqin wa syuhada wa salihin wa lillahi ba'da dzalika tafaddulun katsirun fi man yasha wal khuruju minan nari ba'da mahtaraku wa saru fahma. Yang berikutnya kata Imamul Barbahari, beriman dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memiliki syafaat atau diberi syafaat. Ya. Ini hakikatnya. Karena dalam permasalahan syafaat ini ada orang yang hulu, Rasulullah memiliki syafaat. Kalau gitu kita minta syafaat. Syafaatnya Rasulullah. Iya betul, sepakat. Datang kuburan Rasulullah, ya Rasulullah isfini atau isfa'ni yaumul qiyamah. Datang kuburan Rasul meminta syafaat beliau alaihi salatu wassalam. Hulu, berlebihan dalam menetapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sudah meninggal. Nah, ini yang ikut dars kasyfus syubhat, masih ingat ya tentang syafaat ini. Ada suatu kaum mengingkari syafaat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Karena berdalil dengan sebagian ayat nas atau hadis. Nah, yang di situ menafikan syafaat. Kebanyakannya ahlul bid'ah itu sebetulnya seluruh syubhat-syubhatnya itu bukan sesuatu yang kosong dari ayat atau hadis. Nah, namun ayat atau hadis yang dipakai oleh mereka dipahami sendiri oleh pemaham mereka. Makanya bedanya ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah apa? Ahlul bid'ah itu beriktikad dahulu, baru kemudian mencari dalil. Ini ahlul bid'ah. Mereka dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, dan yang lain-lainnya, berkeyakinan mengambil kesimpulan dulu. Mu'tazilah mengatakan, enggak boleh kita menetapkan sifat-sifat Allah. Ya, Jahmiyah mengatakan, enggak boleh kita menetapkan nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, yang lainnya. Ini kalau kita menetapkan, ini berarti sesembahan Allah itu ada banyak. Ini kata mereka, akalnya mereka. Nah, kalau kita menetapkan ini, sesembahan itu banyak, sementara kita hanya menyembah Allah satu. Ini menurut mereka. Kemudian berusaha dicari dalilnya. Ciri mereka seperti ini. Adapun ahlus sunnah, belajar dahulu, membaca dalil dahulu, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, dipelajari dahulu, kemudian mengambil pendapat, akidah, berkeyakinan seperti itu. Nah, sama seperti ini sekarang. Mereka mengingkari syafaat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Walaupun yang anehnya itu ahlul bid'ah, mu'tazilah, khawarij, itu mengingkari syafaat Rasulullah tidak semuanya. Yang diingkari oleh mereka syafaat Rasulullah kepada ahlul kabair, pelaku dosa besar. Adapun syafaatul uzma, nanti di padang mahsyar seluruh manusia datang kepada Rasulullah untuk segera diputuskan perkara mereka oleh Allah. Ini tidak ada yang mengingkari. Syafaat nanti yang membuka pintu jannah pertama kali adalah Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, tidak diingkari. Mengapa? Tidak bertentangan dengan akidah mereka. Nah, ada pun yang bertentangan dengan akidah mereka. Apa akidahnya Khawarij dan Mu'tazilah? Apa? Apa akidahnya? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Namun, Mu'tazilah dan Khawarij ada dua perbedaan dan ada dua persamaan. Dan sudah kita bahas juga. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa bedanya Mu'tazilah dengan Khawarij? Nah, Abu Abad. Ini syekh siapa yang ngomong? Imam siapa yang ngomong seperti ini? Khawarij itu juga tidak percaya mengingkari syafaat Ar-Rasul alaihi salat. Bahkan lebih ngeri Khawarij dibanding Mu'tazilah. Nah, manyadkur, siapa yang masih ingat? Dr. Rudi, dua perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah. Atau persamaannya dahulu? Tafadhol, silahkan pilih. Kalau Khawarij, antum sekarang sebutkan perbedaan atau persamaan? Perbedaan. Ada dua. Pertama, kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, kekal di neraka. Kalau Mu'tazilah ada tempat manzilah baina manzilatain. Ya sudah, berarti kalau Khawarij pelaku dosa besar kafir, kalau Mu'tazilah manzilah baina manzilatain. Nah, ini yang pertama. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar apa? Kafir. Kalau Mu'tazilah mengatakan apa? Pelaku dosa besar bukan mukmin, tapi bukan kafir. Ya. Dia muslim, bukan. Dia mukmin, bukan. Kafir, bukan juga. Manzilah baina manzilatain. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua? Abu Abdul Razak, dari sini juga kurang lebih bulat di situ dah, muter di situ dah. Dari hal-hal ini. Perbedaan kedua ada mana, Abu Rasdan Cikampek tadi anda melihat. Nah, Mendak, perbedaannya apa? Yang berikutnya antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Wa illa inda jarika. Naam ya Arif, Arif Abu Ihsan. Naam, ahsanta, barakallahu fik. Perbedaan kedua antara Mu'tazilah dan Khawarij, kalau Khawarij karena mengatakan kafir, ya, maka darah dan hartanya halal. Adapun Mu'tazilah karena mengatakan masih belum kafir, enggak halal darah dan hartanya. Nah, ahsanta, barakallahu fik. Ini perbedaannya. Persamaannya, nah ini lebih mudah harusnya. Persamaannya, mengingkari, sama-sama mengingkari syafaat. Nah, betul. Otomatis berarti sama-sama mengatakan Naam, ahsan. Tidak, dosa besar tidak diampuni berarti kekal di neraka. Ya. Sama-sama mengatakan pelaku dosa besar itu khalidan finnar. Kekal di neraka. Mengingkari syafaat, tidak diampuni, akhirnya kekal di neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, persamaan yang kedua tadi dah sudah, antum yang tadi-tadi itu sudah diambil kesimpulan. Hah? Apa ya ikhwan? Persamaannya. Naam ya akhan musannif. Naam ahsanta barakallahu fik. Sama-sama mengatakan bukan muslim, keluar dari dairatul Islam. Ya kan? Naam. Ini dua kelompok ini yang menafikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pelaku dosa besar saja. Ini yang aneh sebetulnya. Naam. Ya, ternyata dalil-dalil tentang syafaat Rasul alaihi salatu wassalam yang lainnya itu tidak diingkari oleh mereka. Sementara Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nassun sharih. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan syafaatku bagi orang-orang pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Nah, barakallahu fikum. Makanya disebutkan tentang permasalahan syafaat ini di kitab-kitab akidah. Ya, wa al-sirat. Dan juga termasuk ahlu sunnah wal jamaah beriman bahwa nanti siapa saja dari kalangan kaum muslimin akan melewati as-sirat. Yukhrijuhu min jawfi jahannam, dan juga termasuk akidah ahlus sunnah wal jamaah syafaat Rasulullah SAW bisa untuk mengeluarkan mereka dari jahannam. Wa ma min nabiyyin illa lahu syafa'ah, pun para nabi memiliki syafaat ketika umatnya melewati sirat. Dalam hadis disebutkan para nabi masing-masing mengatakan Allahumma sallim sallim. Ya. Ya Rabb, tolong selamatkan ya Rabb masing-masing ketika umatnya lewat as-sirat. Disebutkan dalam hadis as-sirat ini adad minasy-sya'r, lebih tipis dari rambut, wa ahad minas silah, dan juga lebih tajam dari pedang. Ini diingkari oleh Mu'tazilah karena mereka menggunakan akal mereka. Makanya disebutkan aqlaniyin ini sekarang Mu'tazilah gaya baru. Ya. Nah. Gimana? Kok ada jembatan orang seperti ini? Mana bisa ada yang lewati sirat katanya lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Gimana orang mau ngelewati? Akal yang rusak akhirnya menentang dalil. Kalau akal sehat, tidak ada ceritanya akal sehat itu bertentangan dengan dalil. Yang ada itu akal itu tidak mampu atau mungkin bingung tentang suatu dalil. Ini akal. Ya. Namun untuk kemudian akal itu menganggap, akal yang sehat menganggap mustahil suatu dalil, ini enggak ada. Nah, terkadang akal tuh bingung. Ya wajar karena namanya manusia, makhluk yang sebetulnya hina dina. Nah, namun sebagainya sombong merasa akalnya itu mampu. Akalnya makhluk kok mau menjangkau ilmu Allah. Wajar kalau ada yang bingung. Namun ketika kemudian akal ini yang sehat menolak dalil ini atau mengatakan sesuatu itu mustahil, nah ini akalnya sudah rusak. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang memang akal tidak mampu menjangkaunya. Akal manusia itu sangat terbatas. Ya kan? Sudah lihat bersama kita permisalan sederhananya. Ya kan? Nah, sesama manusia saja ternyata tidak mampu menjangkau ilmu yang lainnya kalau tidak diberitahu. Menganggap luar, kita aja dalam hal-hal di dunia ini terkadang takjub, heran dengan sesuatu yang ada. Ya, kalau kita mendapati entah fenomena alam, entah kemajuan teknologi yang luar biasa, sampai kita ini, ih kok bisa, kok bisa. Nah, ini di dunia yang seperti ini. Apalagi nanti di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yud, berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Nah, maka tolak ukur agama bukan dengan akal. Nah, akal itu sesuatu yang indah dan bagus ketika ditempatkan pada tempatnya. Nah, coba antum beli mobil yang mewah. Apa? Sesuatu yang paling ini mahal nih, mobil termewah apa? Yang paling mahal apa sih sekarang? Hah? Apa misalnya Abu Dhafa? Wih. Lamborghini, kata Abu Dhafa. Coba Lamborghini dengan kecepatannya yang menjangkau berapa? Hah? 300 km per jam? Iya. Yeah. Coba suruh lewat Karjai ke pondok, lewat sawah itu. Loh ini sesuatu yang berharga itu, kalau tidak ditempatkan pada tempatnya, gak berfungsi. Seperti itu, sama dengan akal. Ketika akal ditempatkan tidak pada tempatnya, akhirnya rusak akal tersebut. Hilang kemuliaan akal tersebut. Nah, namun ketika ditempatkan pada tempatnya, menjadi mulia. Barakallahu fikum, maka hati-hati dengan akal, dengan perasaan, ya hati-hati. Nah, ini pun berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan bermain perasaan. Nah, mensikapi saudaranya yang belum jelas, jangan pakai perasaan. Ketahuilah bahwa kita manusia ini tempatnya salah. Bersikaplah dengan sikap yang ilmiah. Ya. Nah, kalau tidak, maka ya dua orang itu. Ya Abu Hilyah, mana Abu Hilyah? Dua orang, jangan kita ngomong kepada dua orang tentang dua perkara. Nah, begitu Abu Hisan? Al-Muhim, nanti ini penjelasannya insya Allah. Namun ya ikhwan, min fadlikum, tolong. Ya, kita ini manusia, tempatkan perasaan. Perasaan itu sebenarnya bagus. Kalau kasih kita perasaan, itu bagus. Namun tempatkan pada tempatnya. Nah, terkhusus ya ikhwan, min fadlikum. Kullu wahid minna yurabbi nafsahu wa ahlahu. Masing-masing dari kita mentarbiah dirinya dan keluarganya, istri-istri, para perempuan. Nah, ya. hati-hati. Perempuan tempatnya main perasaan. Bahwa kita laki-laki jangan terbawa dengan apa yang dibawa oleh istri kita. Kecuali apabila istri kita ilmiah. Nyikapi fulana, cerita tentang fulana, atau yang dia jumpai. Hati-hati. Nah ya, jangan kita akhirnya menjadi perempuan sifatnya. Enggak ilmiah. Nah, min fadlikum, ukhuwah yang sudah terjaga ini ya tetap dibangun di atas manhaj dan akidah, dipertahankan ya, jangan sampai nu'inu syaitan ala akhina, jangan kita membantu syaitan untuk menjerumuskan saudara kita. Nah, jadilah kita seorang laki-laki. Kaif laki-laki? Laki-laki itu sempurna. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, kamula minar rijalu kathir. Banyak dari kalangan laki-laki itu yang kamula, sempurna kemampuannya dan yang lainnya. Walam yakmul minan nisa'il arba. Dan dari kalangan perempuan tidak ada kecuali empat. Di antaranya disebutkan Khadijah, ya, kemudian Maryam, Fatimah dan yang lainnya. Perempuan nisful akal wad-din, setengah akalnya dan setengah agamanya. Laki-laki enggak. Maka jangan kita kemudian kehilangan kelaki-lakian kita. Artinya bukan kemudian ganti kelamin lah, namun akhirnya sifatnya seperti perempuan, main perasaan, gampang tersinggung, tidak mudah memaafkan, tidak ilmiah pembicaraannya. Barakallahu fikum ya ikhwan, kita dituntut untuk ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga istri-istri kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk bersikap ilmiah. Untuk menggunakan akalnya dan perasaannya secara ilmiah. Nah, jangan malah kita yang terbawa. Barakallahu fikum, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Fadal ya Abang Novel. Baik, fadal. Apa? Hadis Abi Hurairah. Nah. Mudraj. Nah. Mudraj. Yang pertama dulu, hadis mudraj. Apakah Abu Hurairah ada hadis mudraj yang lainnya? Untuk Abu Hurairahnya anak juga tidak yakin, lupa anak sekarang. Namun banyak ya contoh-contoh dalam, kalau kita buka kitab mustalah hadis, para sahabat mudraj dalam kalamnya. Seperti itu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nah, iya ada dalam riwayat-riwayat yang lain beliau sampai. Nah, nah ada. ada perbuatan maaf. Yang perlu kita ketahui, para sahabat berbuat itu ada dua kondisi. Berbuat karena memang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ada yang berbuat karena memahami suatu hadis dengan ijtihad yang ada pada beliau dipahami seperti ini. Nah. Namun hakikatnya apakah benar pemahaman tersebut atau tidak itu dilihat dari hadis-hadis atau perbuatan sahabat yang lainnya. Seperti itu. Sehingga kalaupun toh beliau melakukan perbuatan tersebut, enggak mesti itu terus akhirnya pendapat beliau semata, bisa jadi karena memang melihat. Ini terlepas dari kisah tadi. Intinya mudraj itu atau pendapat seorang sahabat terkadang memang karena pemahaman yang beliau miliki tentang nas tersebut. Terjadi kadang, mengapa? Sebagian sahabat tidak sampai hadis yang lainnya. Nah, ya, ternyata Rasulullah ada yang ternyata ada di situ hadis yang menjelaskan tentang perkara tersebut yang berbeda dengan pendapatnya. Nah, ini seringnya seperti itu. Ya. Nah, karena belum sampai dalil. Apalagi di masa ketika itu, sepeninggalan Rasulullah alaihi salatu wasallam para sahabat berpencar. Masa alat komunikasi tidak secanggih sekarang. Banyak kisah bagaimana para sahabat ternyata tidak sampai hadis. Ya. Ibnu Abbas sempat mengatakan bahwa nikah mut'ah, pendapat beliau awal-awal nikah mut'ah itu boleh. Karena memang Rasulullah pernah membolehkan. Adapun hadis ketika Rasulullah melarangnya tidak sampai kepada Ibnu Abbas. Nah, seperti itu. Al-muhim suatu sahabat ketika berpendapat itu tadi ima dari pemahaman atau memang dilihat sesuatu yang dilihat dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tinggal dilihat dari dalil yang lainnya. Ketika tidak ada yang bertentangan, ada suatu sahabat mengatakan suatu hal, dicari hadis atau ayat enggak ada sama sekali. Ya. Sahabat yang lainnya juga tidak ada yang menyebutkan tentang perkara ini. Nah, dan perkara ini perkara yang enggak bisa masuk akal atau ijtihad. Masalah akidah, perkara ghaib, ahkam syar'i yang memang jelas-jelas hukum itu. Ya. Nah, kalau yang seperti ini maka bisa dikatakan bahwa sahabat itu bukan berpendapat dengan pendapatnya sendiri. Namun ini sesuatu yang beliau ketahui dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Contohnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis dari Abu Hurairah tentang kisah orang yang berpuasa ketika sudah azan dan ada minuman di tangannya untuk meneruskan minumannya. Nah, ya. Sementara ayat yang lainnya jelas menyebutkan sampai matahari terbenam. Ya, hadis Ar-Rasul alaihi salatu. Ternyata Abu Hurairah menambah yang seperti ini. Maka disebutkan oleh para ulama, hal yang seperti ini tidak mungkin Abu Hurairah sengaja menyelisihi. Gak mungkin. Ini berarti sesuatu yang beliau tahu langsung dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka hadis seperti ini memiliki hukum marfu. Berbeda dengan kisah yang tadi. Kisah yang tadi itu ketika dilihat, yang lain ternyata memang menyelisih. Seperti itu. Nah. Baik. Nah. Yang wudu Allahu alam. Mana pernah membacain tapi tidak ingat persisnya Allahu alam. Nah. Seperti itu. Baik. Sebentarin tadi ada Akh Musanif. Fadhal Akh Musanif. disebut oleh para ulama itu merupakan salah satu alamah, tanda-tanda besar ketika seorang bisa minum di haud Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, itu yang berikutnya lebih mudah dan lebih ashal. Nah, seperti itu. Untuk menjazam Allahu alam. Namun karena masalah perkara hari kiamat memang perkara ghaibiyah yang, namun yang pasti benar dan ulama menyatakan seperti itu. Nah, urutannya antum ingat. Ha mim sad, hamas. Hamas ini biji-bijian. Ada juga di Syam suatu negeri namakan Himas. Antum ingat ini, maka itulah urutan nanti di yaumul kiamah. Ha mim sad, hamas. Atau Himas, ada Al-Himsi. Ya. Kalau antum dengar orang ada fulan Al-Himsi, itu dari negeri Himas di Syam. Haud, mizan, sirat. Ini urutannya. Ya. Haud, mizan, sirat. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Abu Abbad terakhir. Nah. Apakah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku hanya kepada ahli sunnah wal jamaah? Kan gitu. Apakah juga kepada yang lainnya? Allahu alam bisawab, yang pasti selama bid'ah ini kabirah, dosa besar. Ya. Selama dosa besar itu bukan dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, maka masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Karena masih ada iman dalam diri dia. Seperti itu. Tidak. 72 itu tidak kekal di neraka. Itu masih umat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau yang kekal di neraka itu keluar dari 72 golongan itu. Makanya para ulama tidak memasukkan Jahmiyah, tidak memasukkan Rafidah dalam 72 golongan itu. Adapun 72 golongan itu masih ya, terancam dengan neraka. Namun masih belum keluar dari daerah keislaman. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.